Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memuja dan memuji Allah. Di malam hari ini kita bisa hadir kembali dalam majelis ilmu, terkhusus kita kembali membahas hal yang paling dekat dengan diri kita, yaitu adalah tentang keluarga. Dan yang kita bahas kali ini terkait dengan bagaimana kita mencari barokah di dalam keluarga. Materi ini merupakan sambungan dari materi yang pernah saya sampaikan juga di dalam majelis di tempat ini beberapa kali. Sebab mencari barokah ini bisa dibilang ini inti dari tujuan kita berumah tangga. Dari barokah itulah maka cita-cita yang selalu kita ucapkan, yang namanya sakinah, yang namanya mawaddah dan rahmah, itu akan terpenuhi dengan sendirinya. Sebab barokah itulah doa yang awal mula pertama kali diucapkan pada saat seseorang menjalani rumah tangga, terikat dalam ikatan pernikahan, maka doanya adalah barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khairin. Itu berkah. Doa ini kalau kita baca di dalam kitab hadis riwayat Ahmad, sebenarnya asbabnya adalah karena Rasul seringkali mendengar orang-orang di zaman jahiliyah mengucapkan doa yang tidak disukai oleh Rasul dan juga oleh Allah. Doanya mungkin sering didengar sebagai sesuatu yang baik, tetapi Rasul ingin meluruskan. Doanya bunyinya sering kita dengar, ya. Kalau dalam bahasa Arab bunyi doanya itu birrifai wal banin, semoga kalian rukun dan banyak anak. Ya, jadi doa ini sering diucapkan oleh orang-orang jahiliyah dan sekarang mungkin masih banyak. Ya, jadi kita sering tuh kalau ada yang nikah selalu biasanya mengucapkan kalimat birrifai wal banin. Semoga rukun, semoga langgeng, semoga banyak anak. Doa ini tidak salah jelaskan oleh Ibnu Taimiyah, tetapi kalau itu menjadi tujuan dasarnya berumah tangga, maka inti dari tujuan dari berumah tangga itu menjadi hilang. Maka yang benar itu adalah barokah. Maka Rasulullah SAW menggantinya, dan itu disampaikan oleh Aqil bin Abi Thalib. Aqil bin Abi Thalib mengatakan bahwa setelah itu kami belajar mengucapkan doa kepada setiap pengantin dengan kalimat barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Disinilah kita pahami sebenarnya adalah rumah tangga itu bukan sekedar rukun, bukan sekedar langgeng, tapi yang paling penting adalah barokah. Bukan sekedar banyak anak, bukan sekedar jumlah anaknya, tapi yang penting adalah barokah. Sehingga kalau barokah, rukunnya adalah rukun yang membawa ke surga. Ada orang yang keluarga yang rukun, tapi karena gak barokah, maka gelarnya sesama mereka itu adalah imro'ah. Ya, istrinya disebut imro'ah. Jadi kalau kita lihat bagaimana pemilihan kata di dalam Al-Quran terhadap pasangan, itu adalah imro'ah, ada az-zaujah. Ya. Ini disebutkan oleh para ulama, salah satunya karena emang perbedaan sekufu dari sisi pasangan yang tidak ideal. Pasangan yang tidak ideal biasa disebut dengan imro'ah. Ya, sebagaimana Asiyah disebut imro'ati Fir'aun. Artinya dia tidak ideal, dia seorang wanita solehah, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis sebagai wanita terbaik. Ya. Jadi kalau Rasulullah menyebut wanita terbaik itu, ini udah jelas ini indikator wanita yang utama. Makanya seluruh wanita kalau pengen wanita terbaik, indikatornya itu ngelihat dari kata Rasul, kata Allah dan Rasulnya. Jadi kalau disebut wanita terbaik itu bukan ngikutin ya indikatornya Yayasan Putri Indonesia atau Yayasan Miss World, ya, atau dari majalah Time. Jadi betapa banyak wanita sekarang disorientasi dalam mengidentifikasi dirinya karena udah salah mencari indikator wanita terbaik. Anak kita, ya, misalnya, ketika disebutkan mau jadi apa, karena di frame kepalanya selama ini muncul indikator wanita terbaik dari versi TV. Dan itu dipuja-puji, kan gitu kan. Pokoknya ini wanita pilihan. Miss Universe itu dianggap wanita terbaik di dunia. Sehingga itu menjadi cita-cita seluruh kaum wanita. Padahal kalau dilihat salah satu wanita, indikator wanita terbaik di dunia ini hanya 4. Makanya kalau dalam pendidikan anak wanita itu, sejatinya bahwa setiap orang tua yang punya anak wanita harus mengidentifikasikan anak wanitanya dengan 4 tokoh itu. Siapa aja? Ya disebutkan dalam hadis sahih, ada di riwayat Tirmizi, afdalun nisa'il jannati arba, wanita yang terbaik di dunia itu 4. Nih, di surga itu wanita terbaik itu 4. Ya, hanya 4. Berarti ini wanita yang jadi rujukan nih. Siapapun yang punya anak wanita atau siapapun merasa wanita, maka indikator yang di luar kalimat Rasulullah itu abaikan. Berarti apa? Saya harus mengidentifikasi dengan 4 wanita ini. Siapa aja itu? Yang pertama adalah Asiyah binti Muzahim atau Imro'ati Fir'aun. Tadi Imro'ah. Yang kedua adalah Maryam binti Imran. Yang ketiga Khadijah binti Khuwailid. Yang keempat Fatimatuz Zahra binti Muhammad. 4 ini nih. Makanya saya selalu bilang, kadang gini ada, karena kebetulan saya ngisi materi kuliah madrasah ayah ibu ya di Aql Islamic Center. Jadi di materi pembahasan tentang pendidikan anak wanita ini beda sebenarnya di luar materi kita ya. Saya tanya selalu, siapa yang tahu siapa yang bisa menceritakan Asiyah? Ternyata Asiyah sebagai role model, sebagai wanita terbaik, kisahnya itu paling hanya 3 paragraf kalau ditulis oleh para ibu-ibu. Asiyah adalah istrinya Fir'aun. Dan gitu bengong. Tapi ketika diminta untuk cerita wanita seperti misalnya banyak sekali, kayak misalnya Frozen, Princess banyak. Saya bilang itulah kenapa anak wanita kita gak punya role model bagaimana dia menjadi apa. Karena kisah untuk wanita terbaiknya itu hanya muncul di 3 kalimat. Khadijah lah masih mending yang Fatimah. Untuk Maryam saja cuma disebut, dia wanita suci, terus apa? Apa yang bisa kita ceritakan dari masa kecilnya? Apa yang bisa kita ceritakan sampai dia dewasanya, sampai dia punya anak bernama Isa bin Maryam? Oke, kembali yang namanya Asiyah. Asiyah ini wanita mulia, tapi istri suaminya ternyata adalah gembong kafiran. Siapa? Yaitu adalah Fir'aun. Nggak cocok, makanya khusus Asiyah dan Fir'aun, mereka tidak sampai berlanggeng di akhirat. Saya ingin ingatkan bahwa jodoh itu ada 3. Yang inilah yang harus kita pahami. Yang pertama ada jodoh fil akhirah, fid dunya wala fil akhirah. Ya, jodoh di dunia tapi tidak di akhirat. Ini terjadi sama pasangan yang rukun di dunia tapi tidak terikat atas dasar iman, tidak berkah. Kelihatan langgeng, kelihatan rukun tapi enggak berkah, maka enggak sampai ke surga. Yang kedua, jodoh fil akhirah wala fid dunia. Ini buat jomblo yang soleh dan soleha. Ya, ada di sini. Ada jomblo, ada banyak. Ya. Kalau Allah mentakdirkan ternyata takdir kematian keburu datang sebelum dia menikah, maka insya Allah dia gak jomblo lagi karena dijamin di surga tidak ada jomblo. Ma fil jannati azab, di surga tidak ada yang jomblo. Ini kata Rasul, hadis riwayat Muslim. Ya, jadi nanti kalau di surga enggak ada ceritanya jomblo yang bengong di pinggir sungai gitu sambil meratapi, yang lain dapat bidadari. Terus hujan rintik-rintik gitu ya, makin syahdu. Dia puterin pohon di surga gitu ya, sambil goyang-goyang. Aduh, sampai kecemplung air sungai enggak ada. Insyaallah tahu-tahu dia mendapatkan kebahagiaan. Inilah istriku yang ternyata Allah tak berikan di dunia, tapi di surga aku mendapatkannya. Jadi jomblo yang ngenes itu sejatinya yang di dunia enggak dapat jodoh, di akhirat enggak dapat jodoh. Ya, Jonas itu yang kayak gitu. Namanya Jonas itu yang di dunia dia udahlah jomblo, maksiat pula. Enggak mau beriman. Udah jomblo, maksiat enggak mau beriman, mati dalam keadaan jahil, maka tempatnya di neraka, enggak dapat pasangan. Itu yang saya bilang, ya kalau bisa bilang ini orang rugi kuadrat tuh kayak gitu. Ini makanya jomblo tuh kalau ya makanya jomblo kalau maksiat itu rugi banget. Ya. Yang ketiga, yang paling kita inginkan yang namanya jodoh itu adalah fid dunya wal akhirah. Siapa yang mendapatkan itu? Yaitu rumah tangga yang diberkahi. Ya. Maka kalau sekedar patokannya rukun, kalau enggak berkah, maka bisa jadi dia hanya sampai ke dunia saja, di akhirat tidak. Termasuk tadi banyak anak. Banyak anak kalau enggak berkah, yang terjadi jadi musibah. Anaklah yang akhirnya bikin dia stroke. Anaklah yang membuat dia naik tensi darahnya. Anaklah yang membuat jantung dia berdebar keras kalau mau pulang. Yang membuat dia bertanda tanya. Ya, saya ingat ada seorang pengusaha punya anak tunggal. Ya, kebetulan dia pengusaha, salah satu pengusaha papan atas di Indonesia ini. Dan cerita sama saya bagaimana perasaannya kalau pulang ke rumah. Deg-degan, cemas, sampai keringat dingin. Karena baru saja kemarin dia dapat laporan anaknya kabur dari sekolah, pulang jam 12 malam, ditangkap di kapolsek terdekat. Dia bingung mikir apa lagi nih laporan, sampai kalau ada telepon dari rumah, dia reject atau dia cuekin. Karena pasti laporan dari rumah hanya menceritakan masalah anaknya. Dia selalu bilang apa, kenapa Ustadz ya, deg-degan terus saya. Ini karena anaknya dan juga pasangannya itu tidak berkah. Karena tidak berkah itulah kenapa masalah datang. Maka jamaah rahimakumullah, pentingnya kita memahami berkah ini supaya kita tahu bahwa sejatinya rumah tangga yang diberkahi rumah tangga yang sedikit masalahnya. Meskipun dari sisi teknis mungkin pasangan itu atau orang tua itu mungkin gak belajar ilmu parenting. Karena makna barokah itu sendiri itu disebutkan, ya salah satunya disebutkan oleh para ulama adalah ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan setiap saat. Setiap kebaikan yang bertambah di dalam rumah tersebut, maka segala keburukan itu akan terusir dengan sendirinya. Inilah yang disebutkan dalam surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan mengusir keburukan. Maka filosofi nih, ini filosofi menarik nih. Filosofi di dalam rumah tangga, kalau ingin mengusir masalah, maka datangkan kebaikan yang banyak. Dengan kata lain, datangkan keberkahan. Apa hubungannya Ustadz, anak yang penyakitan terus, berantemnya suami istri dengan berkah? Insya Allah rumah tangga yang berkah, istri gak suka nuntut. Rumah tangga yang berkah, anak gak jadi masalah. Kembali konteks berkah adalah mengusir. Makanya saya selalu bilang, selalu saya contohkan gini. Berkah itu dalam rumah tangga persis kayak minuman yang penuh dengan kotoran debu. Untuk membuangnya kita nggak bisa, maka untuk mengangkat kotoran tersebut dari dalam gelas, tuangin aja air yang banyak. Air ini ngucur, ngucur gitu. Lama-lama kotorannya keangkat, ya ini kayak iklan nih, kan pernah ya. Kemudian airnya itu lama-lama jernih, jernih, dan jernih. Berarti apa? Kalau pengen mengusir keburukan yang terjadi di dalam rumah, maka datangkan banyak kebaikan. Intinya berkah. Maka kadang kesalahan teknis bisa dimaafkan atau dieliminir kalau berkah. Maksudnya apa? Maksudnya gini, mungkin bisa jadi kita nggak belajar ilmu psikologi. Mungkin kita nggak belajar nih komunikasi pasutri. Nggak belajar. Tapi karena berkah, anak terjaga tuh. Karena berkah, istri gak macem-macem, suami gak macem-macem, karena berkah. Padahal bisa dibilang, si suami ini komunikasinya buruk, kasar. Saya ingin contohkan sebuah kisah yang populer, ya. Ini menunjukkan bahwa keberkahan itu mengalahkan namanya segala teori parenting atau teori pengasuhan. Ya. Jadi ada kisah bagaimana seorang janda yang bernama Ummu Zubair. Ummu Zubair ini ditinggal mati oleh suaminya, memiliki seorang putra yang kelak menjadi salah seorang sahabat yang utama, yaitu Zubair bin Awam, yang tak lain adalah menantunya dari Abu Bakar Ash-Shiddiq yang akan menikah dengan Asma. Ummu Zubair punya anak laki-laki. Ayahnya gak ada. Dia tahu nih kalau ayah gak ada, dididiknya dengan cara perempuan, nih anak bakalan bencong nih. Nih anak bakalan feminim nih. Makanya dia punya ide, entah dari mana inspirasinya, dia mendidik anaknya dengan cara yang aneh. Anaknya lagi asik main, maka dia ambil kayu di belakang rumah, maka tanpa tedeng aling langsung digebugin anaknya pakai kayu, jebret. Kaget anaknya. Anaknya nangis, dipukulin lagi, jebret. Kaget, anaknya malah kabur, dikejar-kejar. Sampai warga ngeliat, wah itu kenapa sih ibu tuh? Mungkin orang berpikir ini stres nih, habis tinggal mati suami, ngejar-ngejar. Anaknya akhirnya naik protes. Kenapa Umi pukulin aku terus? Dia bilang, supaya kamu tidak jadi lelaki cengeng karena gak punya ayah. Sekarang saya tanya, secara ilmu parenting dah atau apapun, benar gak mukulin anak? Benar gak? Enggak, betul. Si ibu ini salah. Maka dia tahu ini pasti ini berdampaknya apa. Tetangga udah nasehatin kalau bahasa kita pasti ini ada trauma. Anakmu nanti malah benci sama ibunya dan sebagainya tuh. Ini dari sisi salah teknis. Tapi si ibu ini gak kehilangan akal. Dia tahu bahwa kalau keberkahan itu didatangkan ke dalam rumah ini, maka kesalahan teknis itu akan dihapuskan. Trauma istilah kita. Maka suatu saat ketika Rasulullah mengundang para sahabat, meminta sahabat untuk berangkat jihad, dialah satu-satunya wanita, ya, salah satu wanita yang mendaftar. Ya Rasulullah, izinkan aku berjihad. Saya lupa nama perangnya apa. Dia maksa berjihad. Rasulullah melarangnya karena dia punya anak. Yang enggak, biarkan anak saya berangkat jihad. Saya berangkat jihad. Maka diizinkan Rasul cuma bagian logistik, bagian dapur, bagian ransum. Jadi boleh kamu berangkat, tapi gak usah ikut perang. Di bagian dapur saja, di bagian logistik. Maka dia senang, karena siapapun yang mendukung jihad, meskipun di dapur, insya Allah mujahid. Jadi jangan berpikir mujahid itu harus di bagian front depan. Tiba-tiba pas jadi mujahid, disuruh nyuci baju para tentara gitu. Ini mas akhirnya kapan? Ya insya Allah. Ini pos-pos jihad itu memang beda-beda. Jadi jangan iri banget. izin sama emak bilang mau jihad ke Suriah, di sana jadi tukang cuci gitu. Eh ingat, dalam rangkaian amal dakwah itu semua dapat poin yang sama. Ingat, dalam amal jama'i tidak bisa kita bilang bahwa mobil yang cepat dari di jalan tol 200 km itu karena fungsi mesin. Siapa yang bilang kena mesin? Ada fungsi lain yang membuat mesin bisa, apa, bisa, mobil bisa cepat. Apa? Mur. Coba kalau mobilnya itu mesinnya, engine-nya kata 3500, murnya copot. Ya, rencana ke Bogor jadi ke TPU Bogor. Ada mur. Kan gitu, ini saya luruskan. Jadi jangan berpikir bahwa kalau jihad itu tiba-tiba disuruh sama kiada. Ya enggak, kamu maaf ya. Khusus kamu tuh bagian belakang. Ya, udah latihan perang nih seluruh cingka. Nah, Ummu Zubair dia di bagian ransu. Ya udah ikut. Pas banget dia lagi di belakang bagian dapur, ada musuh menyelinap. Mengintai seorang. Dia ngeliatin. Dia tahu nih musuh. Dia kabarkan ke bagian jihad di bagian belakang. Kebetulan ada seorang sahabat, tidak sebutkan namanya siapa, dikasih tahu ada di belakang musuh menyelinap. Sahabat ini karena sendirian mau ngejar musuhnya agak gentar juga. Kata dia, ntar aja deh, tunggu ada bantuan yang lain. Gak sabaran Ummu Zubair, akhirnya bilang, saya pinjam pedangmu. Dipinjam pedangnya, dipakai, dikejar itu di bagian belakang dapur itu. Musuh yang menyelinap itu, maka bertarunglah wanita ini. Kemudian pertarungan itu yang dimenangkan oleh Ummu Zubair, yang membuat akhirnya Ummu Zubair memenggal kepala dari si musuh. Jadi habis itu musuh kepala dipenggal. Kepalanya itulah dihadapkan kepada Rasulullah. Kemudian setelah dipenggal palanya di hadapan Rasulullah, Rasulullah menerimanya dengan tersenyum dan mendoakannya dengan kalimat barakallahu laki wa dzurriyyatiki. Allah memberkahimu dan seluruh keturunanmu. Karena doa inilah yang diijabah oleh Allah, maka anaknya tadi yang tadi gimana dipukulin, jebret ya, secara psikologi trauma, justru menjadi salah satu mujahid, bahkan keturunannya. Ingat, Zubair bin Awam keturunannya itu mujahid semua. Bahkan Abdullah bin Zubair ya, seorang yang matinya akhirnya kepala kepenggal, dan dia adalah seorang pemimpin seorang khalifah di zaman dinasti Umayyah. Kemudian Mus'ab bin Zubair, dia juga adalah salah seorang dari gubernur di Basrah. Kemudian ada lagi Urwah bin Zubair. Keturunannya itu semua. Itu kalau tidak salah adalah salah satu ahli fikih di zamannya. Dan ini luar biasa. Maka keberkahan itu akan menghapuskan, akan menyelesaikan masalah yang secara teknis nggak bisa diselesaikan. Ini. Itulah kenapa saya selalu bilang, berkali-kali saya selalu bilang. Kalau saya ada konsul ke saya tuh, saya selalu bilang kalau ada masalah jangan ujuk-ujuk lari ke psikolog. Maaf, saya bukan benci psikolog. Atau ke konselor atau kemana. Cek dulu, jangan-jangan keberkahan di dalam rumah Anda dicabut oleh Allah. Sehingga masalah ada aja. Ipar bikin masalah. Tiba-tiba mertua ikut campur, tetangga rese. Teman kantor lah ada aja bikin perkara. Anak tahu-tahu sakit. Istri udah sulit diatur, ya Allah pusing banget, gimana nih, saya harus konsultasi psikolog. No, saya bilang. Jangan dulu, bahkan anak bandel pun. Jangan berpikir dari satu sisi saja. Pasti ini karena saya manajemen rumah tangganya kurang bagus. Iya, itu boleh. Saya teringat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan tentang generasi yang lemah. Ini makanya jadi solusi nih. Ini hari ini materinya berkaitan dengan solusi mengatasi rumah tangga. Termasuk masalah anak. Allah katakan gini, wal yasalladzina law taraku min khalfihim zurriatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka zurriatan di'afan. Ini surat An-Nisa ayat 9. Ayat ini memberitahu kita untuk waspadalah munculnya generasi yang lemah. Waspadalah munculnya generasi yang rusak. Nah, ketika membahas tentang generasi yang rusak ini, Allah kasih solusinya. Ini paparkan dulu sama Allah faktanya, ada solusinya ternyata dari Allah. Solusi pertama, falyattaqullah. Tuh, berarti apa? Ternyata solusi Allah bukan langsung bilang adalah, yo langsung perbaiki teknis. Tidak, falyattaqullah. Barulah yang kedua, walyakulu kaulan sadidan. Dan ucapkanlah perkataan yang patut. Komunikasi yang benar. Ayat ini memberi petunjuk dua nih. Semua masalah rumah tangga itu dua. Selalu penyebabnya. Pertama, masalah spiritualitas. Yaitu keberkahan yang dicabut oleh Allah. Yang kedua, komunikasi. Yang pertama itu adalah non teknis. Yang kedua adalah teknis. Nah, kebanyakan kita kalau ada masalah rumah tangga yang teknisnya dulu, padahal itu solusi kedua kata Allah. Anak susah banget ya Allah, kenapa kita lupa evaluasi. Kalau saya selalu bilang evaluasi nih rumah tangga berkah apa enggak itu dulu. Karena rumah tangga yang berkah itu masalah itu diusir. Ada sebuah perumpamaan lain untuk membuat kita memahami yang namanya berkah. Rumah tangga itu kalau diibaratkan seperti tanah lapang, kosong. Kalau tanah lapang ini tidak kita isi dengan tanam-tanaman, dengan pohon-pohonan yang cantik, maka kira-kira yang tumbuh apa? Apa? Rumput. Rumput ilalang ini rumput liar, enggak kita inginkan. Dari rumput liar ini, apa yang terjadi kemudian? Datang ular. Apalagi? Kecoa. Apalagi? Tikus. Kenapa? Ini karena tanah dianggurin. Enggak ada satupun pohon kebaikan. Enggak ada satupun tanaman baik. Maka yang muncul apa? Rumput. Sehingga rumput itulah. Maka bagaimana caranya? Ada yang berpikir membabat rumputnya. Akhirnya apa? Rumputnya besok muncul lagi. Rumputnya muncul, datang tikus lagi. Babat lagi rumputnya. Lupa ngusir rumput itu caranya apa? Tanam pohon, bikin taman. Yang baik maka rumput itu sendiri nanti akan, yang liar tadi nggak ada. Kenapa? Bikin bangunan. Berarti apa? Rumah tangga itu umumnya masalah itu muncul karena enggak berkah. Ini termasuk nih yang hadir di sini yang sudah berumah tangga. Ya, kalau jomblo ya nasib dah enggak usah dibahas. Berandai-andai aja ya. Ini ATM udah bersama nih masih mandiri aja. Oke. Berkah. Berarti kalau kita ada masalah, berarti yang dicek itu adalah jangan-jangan memang udah gak berkah nih mah. Gitu dulu. Kok kenapa ya anak kita susah banget gak berkah kayaknya nih Pak. Itu. Jadi berkah itu dampaknya luar biasa. Yang konsultasi sama saya biasanya agak heran. Pertemuan pertama tuh saya kayak nyeramahin gitu. Jadi bukan ngasih solusi teknis. Saya bilang, kita udah belajar berkali-kali ke psikolog, ya udah. Saya bilang karena salah pendekatannya. Psikolog aja ada yang konsultasi sama saya. Karena memang untuk masalah rumah tangga gak bisa pakai pendekatan teknis. Makanya tadi kan kita lihat Ummu Zubair apa? Dia cara untuk membuat anaknya gak trauma, gak ada hubungannya. Nangkep Yahudi, dipenggal, anak beres gitu ya. Abis ini ada yang berpikir, abis ini mau jihad aja deh, gitu. Bacokin dari satu Yahudi, terus anak beres. Enggak gitu juga. Tapi keberkahannya itu dari amalnya. Bagaimana caranya supaya mewujudkan rumah tangga berkah? Cara yang pertama mau tidak mau adalah dasar berumah tangga itu adalah iman dan takwa. Ini sering banget kita dengar ayatnya dalam surat Al-A'raf. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka kata Allah, kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ayat ini untuk sebuah negeri, sebuah negara. Negara kalau banyak masalahnya, kalau ditanya dalam konteks ini, enggak berkah. Kenapa sih Indonesia ini enggak berkah? Itu kalau melihat ayat ini udah kejawab. Kenapa sih? Ya udah ganti kepemimpinan. Karena saya selalu bilang, kalau pemimpin dasarnya teknis, jago manajemen, tapi enggak berkah, itu udah rusak. Semua apa alam ini tidak mau digerakkan. Kenapa? Mereka dikendalikan oleh Allah. Maka dia hanya akan bisa ditundukkan oleh negeri yang diberkahi oleh Allah. Oke, itu yang tadi namanya negeri, sebuah negara. Nah, konteksnya yang mau kita perkecil, begitu juga rumah tangga. Rumah tangga kalau mau berkah, maka dasarnya iman dan takwa. Ini dasar pertama. Ditandai dengan apa? Tanda pertama, proses berumah tangganya benar. Jangan, nih bagi yang udah terlanjur gak apa-apa. Dan bukan gak apa-apa, berarti memperbaiki. Kalau berumah tangga sudah menyicil dosa. Sebelum menikah udah sempet tanam benih. Ya, sudah sempet. Ya, tanam benih pengertiannya adalah sudah sempat dicoba pasangannya padahal belum halal. Sudah sempat berzina, gandengan tangan. Ya, ini yang akan membuat keberkahan itu hilang. Maka pernikahan yang cuman didasari karena cinta tapi tidak karena syariat, maka ini sulit perbaiki. Maka penting nih buat yang jomblo. Gimana yang jomblo? Ngaku dah ngaku. Saya cium udah ketahuan ya aromanya. Buat yang jomblo, maka proses berumah tangga itu menentukan. Kalau pengen jangan, kalau tidak ingin ada masalah saat menikah, maka prosesnya perbaiki. Kalau prosesnya salah, ya takut banget dia diambil sama orang lain, sementara dia masih kuliah, masih skripsi, ya skripsinya juga masih bab satu kata pengantar, itu 6 bulan tuh, masih bingung mengucapin terima kasih sama siapa, lama banget tuh untuk kata pengantarnya 6 bulan tuh. Ya, menentukan. Jadi belum tema judul masih ngucapin terima kasih sama siapa ya. Ini kayak artis lagi muda atas podium menerima penghargaan Oscar gitu ya. Kelamaan mikirnya. Sementara yang dia taksir ini udah lulus. Biasanya kalau perempuan udah lulus pasti ibunya udah cariin yang lain. Dia enggak rela. Maka digantungin. Ya, makanya PDKT-nya tuh langsung seluruh strategi itu dipakai. Mulai melancarkan ya SMS isinya tausiah. Assalamualaikum ukhti, bangunlah di tengah malam. Semoga Allah akan meninggikan derajat ukhti. Si ikhwan mana nih? Kan begitu ya. Pagi-paginya menyapa assalamualaikum bidadari surga. Bidadari dunia memang tak bersayap, tapi dia pasti berhijab. semoga itu kamu. Wih, awat mana yang gak kelepak-kelepak. Ketika, makanya saya selalu bilang hati-hati dengan playboy visabilillah. Ini istilahnya memang banyak yang tahu playboy visabilillah. Modusnya sih kelihatannya syar'i, tapi caranya tidak diberkahi. Karena apa? Dia enggak siap nikah, dia was-was. Makanya saya teringat perkataan Ibnul Qayyim, pintu pertama dosa itu memang was-was. Jadi makanya setan itu menghembuskan apa? Alladzina yuwaswisu fi sudurin nas. Dibisikkan gini sama setan, kalau lu enggak ngelamar sekarang, enggak nembak dia sekarang, ntar ada ikhwan lain. Udah skripsi mah nanti dulu dah, yang penting dia terikat dulu. Iya ya, benar juga ya. Kalau dia nikah sama yang lain, aku gak bisa hidup tanpa dia. Dibikin lah. Inilah saya bilang jebakan. Berarti apa? Ini pesan banget buat yang jomblo nih. Proses berumah tangga, jika di awal sudah dikotori dengan perilaku yang mengundang murka Allah, jangan berharap keberkahan itu datang kecuali tobat yang benar. Ustaz sudah terlanjur ya Allah, Ustaz kami sudah zina, sudah ini, kami mau tobat. Ya sudah, kalau tobat sudah kembali, sudah disucikan kalau tobatnya diterima. Kalau tobatnya diterima. Sudah terlanjur gini, kami sudah melakukan yang luar, sudah segera nikah. Nikah, perbaiki diri, hijrah. Gitu. Berarti pertama proses sebelum nikah. Ya, yang di sini sudah berumah tangga evaluasi. Kenapa ya susah banget? Jangan-jangan ada dosa masa lalu yang belum Allah. Saya selalu bilang. Saya pernah nangani kasus. Ya. Seorang yang saya kenal baik, amal dakwahnya dan sebagainya. Dia punya masalah yang lumayan berat. Ya, di rumah tangganya. Pertanyaan pertama saya sama dia cuma satu. Sebelum menikah sama si Fulana, ada gak dosa besar yang pernah kamu lakukan? Awalnya dia berkilah, gak ada. Anak kan aktivis dakwah, alhamdulillah. Tapi kemudian saya ngeliat gerak matanya agak beda tuh. Kemudian saya bilang gini, ya sudah, saya cuma ngomong gini doang. Kalau memang tak ada masa lalu dan antum jujur, insya Allah masalah akan selesai. Tapi saya akan bilang, kebohongan kita untuk tidak mengakui dosa masa lalu dan tidak bertobat, maka sampai kapanpun masalah akan terus begitu terus. Akhirnya dia baru terbuka. Bagaimana proses dengan akhwat ini sudah kelewat batas. Dibilang itulah membuat akhirnya dia memutuskan untuk menikahinya. Padahal sebenarnya bukan pilihan hatinya. Karena dia sudah proses juga dengan akhwat yang lain. Maka saya bilang, di situ baru kebuka. Siapapun yang berumah tangga, kemudian masalah beruntun datang, udah cari kesana kemari belum ada, evaluasilah kesalahan di masa lalu. Khususnya dengan pasangan, jangan-jangan ada proses yang Allah belum mengikhlaskan. Pelajarannya buat yang jomblo, jangan coba-coba mengulang kesalahan dari yang sudah melakukan kesalahan ini, yang sudah berumah tangga dahulu, pernah khilaf. Maka segera perbaiki. Oke. Dasarnya iman takwa. Yang kemudian proses sebelum nikah. Kemudian setelah menikah. Setelah menikah, kalau betul dasarnya adalah iman dan takwa, maka jadikan visi akhirnya adalah masuk surga bersama. Visi akhirnya adalah masuk surga bersama. Kalau memang visinya masuk surga bersama, maka yang jadi fokusnya adalah apa? Bahwa porsi pembicaraan di dalam rumah itu adalah harus sesuai dengan visi akhir. Mohon maaf, katanya surga menjadi tujuan berumah tangga. Kan indah ya kalau misalnya kita sekeluarga itu masuk surga. Anak, istri, cucu, cicit, semua satu keturunan. Indah. Tapi kita pengen masuk surga, tapi ngomong tentang surga aja jarang. Yang diomongin seputar ini, nanti kalau liburan pokoknya ke ini, ke Bali. Oh enggak, Bali udah sering. Singapura. Itu mah bosen. Ya. Ke ini aja. Jadi omongan seputar itu aja. Omong kosong kalau visinya surga, tapi diskusi pembicaraannya jarang ngomongin tentang surga dan yang berkaitan dengan cara menjasuk surga. Omong kosong. Makanya saya ingin katakan begini, khusus yang udah nikah, ingin tahu sejauh mana rumah tangga kita visinya sudah benar, ya, lihat dialog antar anak. Yang anaknya satu atau dua, kalau satu dia ngomong sama temannya apa atau dua. Karena dialog antar anak mencerminkan visi asli orang tua. Ibnu Jarir At-Tabari itu pernah menulis dalam kitab tarikhnya begini. Saya pernah sampaikan di majelis ini tapi saya ulang. Dialog antar rakyat menunjukkan visi asli pemimpinnya. Ini kata beliau. Dialog antar rakyat menunjukkan visi asli pemimpin. Ya. Maksudnya apa? Kalau pengen tahu visi asli presiden kita, lihat dialog yang terjadi sekitar kita. Kalau masyarakat sekarang lagi gemar batu akik, omongannya seputar koleksi batu akik, kesaktian yang keramat-keramat, itu boleh kita simpulkan karena pemimpinnya begitu. Ini kata Ibnu Jarir, saya hanya mengulangi. Jadi jangan berpikir bahwa saya ingin mendiskreditkan pemimpin, bukan. Karena Ibnu Jarir sendiri meneliti, ada tiga khalifah yang dia teliti yang menunjukkan ini benar. Kata beliau, ada tiga khalifah, Sulaiman bin Abdul Malik, Walid bin Abdul Malik, ini zaman dinasti Umayyah ya, sama Umar bin Abdul Aziz. Ini tiga khalifah yang dia teliti. Kata Ibnu Jarir, di zaman Sulaiman, itu rakyat kalau nongkrong di warung kopi, ya bahasa saya warung kopi, maksudnya kalau ngobrol, itu selalu memulai pembicaraan dan kalimat, berapa istrimu? Kam zauja. Baru satu. Ya, saya ada dua dong. Ya. Jomblo harus. Ngenes banget. Gitu kan. Pokoknya yang belum nikah dibully. Yang istrinya satu diminta tambah dua. Tiga. Omongannya seputar cucu udah berapa. Anak berapa. Nikah lagi dan sebagainya. Kenapa masyarakat itu omongannya seputar itu? Setelah diteliti, ternyata karena Sulaiman itu memang visinya sebagai pemimpin itu seputar urusan rumah tangga. Makanya di zaman itu yang nggak sanggup nikah dibiayai oleh negara. Bahkan suami yang mau menikahi janda, ya untuk nikah lagi dibayar oleh negara. Itu di zaman Sulaiman bin Abdul Malik. Di zaman Walid, beda. Kalau di zaman Walid itu, masyarakat omongannya seputar perbendaharaan kekayaan. Rumah udah berapa? Kontrakan udah berapa? Tanah berapa hektar? Tabunganmu udah berapa? Itu terus koleksi emasnya dilihatin nih, emas saya. Dan sebagainya. Setelah diteliti, karena Walid ini memang pemimpin yang bisa dibilang bapak pembangunannya di zaman itu. Karena urusan dia, kepala dia saat jadi pemimpin akan memperbagus jalan, memperbanyak gedung, memperbanyak rumah, pembangunan irigasi, itu aja. Masyarakat pun omongannya seputar itu. Kemudian tahun berganti, di zaman Umar bin Abdul Aziz, masyarakat mulai berubah temanya. Ketika zaman Umar bin Abdul Aziz, masyarakat pertanyaannya adalah, kamu sudah hafal Quran berapa juz? saya baru 15, kalau kamu justru itu kan gitu, kalau kita jusnya justru itu Ustaz, ya gitu. Membaca aja saya nggak bisa kan gitu, jusnya itu nggak enak. Jadi masyarakat nanya, hadis ini kamu udah hafal, semalam sholat tahajud berapa rakaat, kamu kapan naik haji, umroh kapan, seputar ibadah, sholat ini mana, kamu udah ketemu belum sama ulama ini? Kenapa? Kata Ibnu Jarir, karena memang setelah diteliti, pemimpinnya nama Umar bin Abdul Aziz itu sangat kuat spiritualitasnya. Sehingga rakyat itu ngikutin gimana pemimpinnya. Kembali dalam konteks rumah. Perhatikan dialog anak kita. Kalau anak kita dialognya, adek-adek, nanti abang gak punya tabungan, pokoknya abang mau beliin nanti mobil. Ah, enggak, adek maunya nanti beliin TV yang ini aja, LG yang itu tuh, yang gede, yang OLED. Omongannya seputar itu. Cek, jangan-jangan bapak ibunya emang ngomongannya seputar itu deh, ini denger. Gimana bisa bilang dasarnya iman takwa kalau omongan banyak itu. Adek, milih siapa? Abang mah Jokowi. Adek mah Prabowo, ganteng. Nenek Jokowi mah sederhana. Karena bapak ibunya dari dulu omongan diskusinya itu terus tuh. Kamu harus milih Jokowi, enggak aku Prabowo. Itu anak kedengeran. Omongannya apalagi ini. Makanya saya selalu indikator saya udah bener itu saya dengerin aja omongan anak saya. Ketika anak saya omongannya udah sebut, waduh ya Allah Mi, anak kita dong ngomong ini, kita evaluasi. Ini berarti dasarnya berumah tangga aja udah rusak. Gimana kita bisa mendatangkan keberkahan kalau dasarnya udah gak ada? Ini. Makanya saya itu sering gitu, kalau anak saya lagi dialog, itu saya ingin mengukur. Ya, saya kan sering nganterin anak saya ke sekolah ya. Kalau pagi itu menjadwal ngantar anak sekolah. Rumah saya di Babus, anak saya yang TK, sekolahnya di Cibinong. Untungnya melawan arus, jadinya jalur ke Bogor itu lebih lapang, tapi jauh, sekitar 45 kilo. Ya, alhamdulillah itu anak saya betah gitu. Nah, setiap pulang itu saya dengerin diskusi. Jadi saya itu selalu jemput anak saya yang TK sama yang PG sama keponakan saya yang TK juga. Nah, mereka itu omongannya itu saya ingin tahu. Ya, dan ternyata menariknya adalah mereka lagi senang Upin Ipin ya. Tapi saya pikir ada sisi positifnya. Upin Ipin itu mengajarkan bahasa yang santun juga. Jadi mereka cenderung ngomongnya santun. Jadi saya mencoba dengerin mereka tuh ngomong apa sih. Jadi kalau saya nyetir, saya coba diam. Tiba-tiba ada yang buka pembicaraan gitu. Anak saya yang laki-laki, Faris. Abang mau tanya, gitu. Mungkin bahasa Malaysia gitu ya. Kenapa Allah ciptakan babi? Wih, pertanyaannya udah filosofis. Kenapa Allah ciptakan babi? Ayo, gitu ya. Adiknya mikir, gitu kan, sama keponakan saya mikir pasti ini akan lempar ke saya nih. Jadi diskusinya udah berat juga, kenapa Allah ciptakan babi? Kemudian nggak tahu bang, gitu. Kemudian dia jawab supaya kita bisa membedakan mana yang halal dan haram. Saya kaget ya Allah, saya aja bingung jawabannya, dia nggak sendiri. Supaya kita pengen. Terus adiknya nanya, kenapa Allah ciptakan agama? Kenapa kita harus ada agama? Pakai bahasa Upin Ipin. Kemudian abangnya dengan enteng bilang, tak ada agama, matilah kita. Saya bilang, wah ini. Saya kalau udah denger dialog, ya udah gini. Berarti masih, realnya masih bener nih. Gitu. Tapi ketika besoknya dengerin, dek, tadi bobo-bobo hidung gimana? Gitu. Wah, ada ngomong bobo-bobo. Jadi kita ngeliat, gak ada masalah sebenarnya pembicaraan mereka, tapi dominasinya apa? Kan ya memang gak mungkin juga anak omongannya seputar itu. Tapi sejauh mana itu jadi pembicaraan yang penting. Coba cek, kita gak pernah gak sih dialog iman istilahnya itu. Lagi ngobrol gitu cerita. Misalnya anak saya itu senang banget ceritain diulang-ulang tuh cerita yang seorang kiai yang menyuruh santrinya untuk menyembelih burung di tempat yang Allah tidak lihat. itu cerita di setiap di mobil itu selalu berulang-ulang lagi bi, karena sebenarnya dia ingin merasakan bahwa dirinya sedang diawasi oleh Allah. Sampai ketika saya tanya, ada nggak tempat yang Allah tidak lihat? Terus adiknya agak iseng, ada di lubang WC. Terus kata dia, Allah lihat, kata abangnya. Jadi masing-masing bercerita. Diskusi, dialog anak menentukan visi kita. Maka sebelum kita ngomongin yang lain nih, periksa dulu. Selama pembicaraannya masih materi, pokoknya gimana caranya kamu bisa sukses di usia muda, kamu bisa kaya. Kalau sekedar itu, pengasuhan kita udah gagal. Gagalnya karena hanya mengantarkan anak menjadi jaya di dunia. Karena rumus seorang muslim itu kan dijelaskan dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Carilah apa-apa yang Allah berikan kepadamu kejayaan akhirat, tapi jangan lupain urusan dunia. Fokuslah ke akhirat, jangan lupain dunia. Jangan kebalik, fokuslah ke dunia, jangan lupain akhirat. Sekilas mirip. Padahal kalau orang yang fokus dunia, jangan lupain akhirat, cirinya apa? Ngaji sih ngaji, tapi kalau sempat. Pak, besok datang ngaji ya? Iya, mudah-mudahan gak bentrok sama jadwal saya main futsal. Jadi ngajinya kalau waktu kosong. Kan banyak orang baru ngaji pas udah temannya meninggal baru ngaji. Ibunya meninggal baru ngaji. Masa nunggu ada yang dibunuh dulu baru ngaji? Pas ada musibah, ya samalah kita. Kita baru mengingat Allah kan pas naik metro mini kecepatan tinggi baru ya Allah, ya Allah, ya Allah astagfirullah. Kan gitu ya. Giliran masuk masjid dengerin khotbah Jumat malah tidur. Makanya saya selalu bilang ya, khotib Jumat itu justru yang berpahala itu supir metro mini karena mengingatkan Allah kan gitu ya. Sama ya, kalau kita naik pesawat pas lagi turbulensi jadi ingat Allah, itu pilotnya mengingatkan astagfirullahaladzim ya Allah, ya Allah astagfirullahaladzim. Tapi kalau khotib justru menjauhkan kita dari Allah karena kan dia pendekatannya kayak hipnotis, baru 3 menit berdiri tatap mata saya langsung tertidur. Jamaah langsung tidur. Saya bilang khotib ini sebenarnya hipnotis terbaik. Maka anak saya itu yang SMP selalu bercanda gitu. Waktu uminya apa susah tidur malam-malam, wah umi sih kalau kita mah susah tidur solusinya gampang, datang aja pas Jumatan dan juga tidur. Karena katanya obat insomnia adalah hadir di Jumatan gitu. Jadi memang begitu. Jadi kalau mau kita perhatikan, fokuslah ke akhirat, jangan lupain dunia. Berarti apa? Segeluruh aktivitas dunia kita itu standarnya harus memenuhi kira-kira mengantarkan ke akhirat apa enggak. Dapat pekerjaan, gajinya dolar, tapi maaf sholatnya kepepet, keburu-buru. Sampai sholat itu enggak bisa yang namanya tuma'nina. Selama sholat kita gerakannya gerakan cepat, habis itu enggak sempat zikir, ada telepon, maaf. Kalau itu yang terjadi, mungkin gajinya banyak, tapi karena nggak berkah, silakan evaluasi. Habis itu biasanya masalah muncul. Ustadz, saya dapat pekerjaan, ada rohisnya, ada ininya, tapi gajinya sekian, insya Allah. Kalau berkah, insya Allah. Kan saya selalu bilang, berkah itu nggak bisa dinilai dengan nominal. Maka 1 juta berkah dengan 10 juta nggak diberkahi itu beda. 10 juta gak diberkahi, tiba-tiba anak bandel banget harus datang ke psikolog keluar duit. Anak kedua sakit, usus buntu operasi keluar duit. Ipar nuntut haknya karena bla bla bla bla karena utang. Mertua itu akhirnya 10 juta bagi-bagi. Tiba-tiba TV rusak, aduh keluar lagi uang benerin reparasi. Apalagi tiba-tiba ban motor bocor, ada lagi. Tapi kalau 1 juta diberkahi, mungkin kelihatan, tapi misalnya apa diberkahi, tiba-tiba apa anak dapat beasiswa, alhamdulillah. Terus tetangga misalnya lagi hajatan, nganterin makanan ke rumah, alhamdulillah. Ternyata kita punya 30 tetangga, gantian setiap hari, 30 hari. Aduh, 30 hari aman tuh, berkah. Ya, listrik dibayarin. Aduh, ada lagi 1 juta bisa nabung 500. Itu saya bilang konsep berkah itu memang di luar logika. Jadi jangan tertipu dengan nilai nominal. 50 juta kalau enggak berkah selalu dirasa kurang. Kenapa? Karena ada aja masalahnya. Tapi 1 juta, 2 juta kalau berkah, Allah datangkan pasukannya yang tidak terlihat. Malaikat-malaikat yang akan mencukupi kebutuhan kita. Kita gak tahu, tahu kok ada aja, beres aja. Pas lahiran istrinya sesar, di tabungan cuman ada 500 ribu. Tiba-tiba ya Allah, ada yang membayarkan, kita gak tahu. Inilah yang disebut barokah. Maka evaluasi lagi. Kalau fokus ke akhirat, jangan lupain dunia, berarti kita memang tetap cari dunia. Tapi ketika mencari dunia, nyari sekolah. Anak mau kita didik pinternya, pinter yang bermanfaat. Makanya kan ada seorang anak, orang tua yang pengen anak sekedar pinter, tapi akhirnya malah jadi musibah. Waktu dia kecil, anaknya dimasukin ke sekolah internasional. Di sekolah internasional diajak dialog berpikir asertif, dilatih dia pikir ini anak cerdas ya, sehingga jadi pinter. Saya ingin bilang gini, awal mula pembangkangan anak itu karena akal jadi panglima. Makanya tahapan perkembangan itu harus sesuai. Salah tahapan merusak konsep pengasuhan. Tahapan pertama itu harusnya anak hatinya dulu diikat. Makanya kenapa di umur 0 sampai 3 tahun anak harus tercukupi dulu hatinya. Merasa nyaman, dekat dengan kita. Baru setelah dikembangkan akal. Kalau di umur 0 sampai 3 tahun tahapannya ini gak dipenuhi, akalnya aja dipenuhi, nanti anak jadi membangkang. Pinter. Saya ingat ibu itu cerita ketika dia dulu di TK-nya masukin anak ke sekolah internasional. Kemudian anak ini, ibunya udah hijrah, pindahkan sekolah Islam. Anak ini suruh pakai jilbab, dia bilang, kenapa harus pakai jilbab? Kan saya sudah sopan menurut adat Indonesia. Sholat, nak, kenapa harus sholat? Katanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Saya nggak melakukan keji dan mungkar. Ya, akalnya dipakai. Makanya awal mula pembangkangan karena salah tahapan, salah milih sekolah. Sekolahnya lebih mendekankan aspek cerdas, tapi tidak aspek spiritualitas. Makanya hatinya tidak tersentuh. Semua ayat-ayat Allah dikomentarin. Banyak. Dan ini kasusnya banyak. Makanya saya selalu bilang, visi kita itu sebagai orang tua, patokan kesuksesan itu adalah anak itu soleh-soleh itu. Ini yang membedakan kita dengan Barat. Makanya kalau anak baru sekedar masuk universitas ternama UI, IPK-nya 4, kemudian kerja perusahaan asing, gaji dolar, itu belum cukup. Tapi dia belum bisa baca Quran, gak ada manfaatnya. Jangan sampai dia pinter, dia cerdas, tapi ketika kita mati disuruh baca Quran, dia bengong. Akhirnya dia setel MP3 player. Ya, kan pinter dia bilang. Kok di setel MP3 player? Tenang Ustaz, yang bacain langsung dari Saudi, Abdurrahman As-Sudais. Ini langsung ya. Lebih fasih dari saya. Dianya ngapain? Dianya keluar, dia malah ngobrol sama temannya. Bapaknya lagi jenazah ini udah jadi jenazah. Disuruh sholat, dia enggak bisa. Inilah salah satu kegagalan pengasuhan tuh di situ. Nah, karena waktu yang terbatas, tahap pertama ya, materi kita tentang keberkahan ini mungkin bisa kita lanjutkan di bulan depan. Tapi intinya pertama untuk meraih keberkahan adalah perbaiki visi dan misi di dalam rumah tangga. Visi misinya mau tidak mau harus iman dan takwa. Itu patokannya. Bagaimana tadi menilainya? Menilainya tadi dari prosesnya sebelum nikah, tujuannya mau melampiaskan syahwat aja atau memang untuk ibadah? Karena kalau melampiaskan syahwat aja, memilihnya penting cakep, yang paling cantik, yang penting bahenol, seksi. Atau patokannya adalah untuk agama. Ya. Orang yang memilih menikah bukan karena agama, dia dalam hadis disebutkan gini. Fadfar bizatidin taribat yada. Jadi kalau kita pahami arti perkataannya menarik nih. Pilihlah berdasarkan agama, jika tidak taribat yadak. Dijelaskan oleh Abu Bakar Ar-Razi, kata taribat yadak itu artinya tanganmu berdebu. Tanganmu berdebu itu adalah sebuah kiasan untuk orang Arab yang kalau menyesal menjatuhkan lututnya ke tanah terus meraung-raung di tanah. Sambil mengatakan, ya seandainya aku gak nikah sama dia. Seandainya dulu gak sempat salah miss call, jadi gak ketemuan. Seandainya dulu apa dipas ngeping BBM gak dibales gitu ya. Jadi seandainya terus, itu orang yang menyesal luar biasa. Kenapa menyesal? Karena dia patokannya adalah bukan agama. Makanya ayat ini mengancamnya, ada hadis mengatakan, kalau memilih pasangan dasarnya bukan agama, taribat yadak. Siap-siap tanganmu berdebu. Artinya penyesalan mendalam sampai menjatuhkan lututnya sampai merong-rong gitu. Gitu. Ini permisalan dulu orang-orang Arab. Ya. Makanya dasarnya benar buat yang jomblo. Setelah udah menikah, perbaikilah visinya dengan dialog dalam keluarga. Itu saja yang bisa sampaikan sebagai materi kita dalam keberkahan dalam keluarga ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.